bong, hujan hibong kita. Rapatkan barisan, rapatkan, ayunkan lalangkan perjuangan, mati syahid atau hidup mulia. Bong kita, hujan hibong kita. Rapatkan barisan, rapatkan, ayunkan lalangkan perjuangan, mati syahid atau hidup. Yeah.